Mitra bisnis Kwi Kian Gi melihat, minim serta buruknya ketersediaan infrastruktur di tanah air sangat berkaitan dengan persoalan korupsi yang sudah sejak lama membelenggu bangsa Indonesia. Menurutnya, indikator dari sudah berlangsung lamanya korupsi di tanah air tercermin melalui pembentukan lembaga-lembaga pencegahan korupsi di era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi sekarang ini. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, apakah bisa diasumsikan belum tuntasnya proses pengembangan infrastruktur jalan seperti Jalan Trans Jawa hingga saat ini memang diakibatkan oleh persoalan korupsi yang telah lama terjadi? Iya, kan sudah lama disinyalemen. Lalu kemudian semakin lama semakin parah, semakin lama semakin parah, sehingga mulai tahun berapa, 2002 kalau nggak salah, atau sebelumnya kan saya menulis buku kecil, booklet yang ada pemberantasan KKN itu, dengan usulan yang sangat konkret bagaimana caranya. Nah Pak Kwik, cita-cita untuk memiliki jalan Trans Jawa sebagai urat nadi ekonomi telah ada sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Lantas, mengapa begitu kita merdeka, pembangunannya tidak dilanjutkan? Iya, ya itu. Itu adalah hal yang tidak bisa dijelaskan. Hal yang tidak bisa dijelaskan. Oleh karena kalau kita bicara soal pemerintah Hindia Belanda, mereka bukan hanya cita-cita, mereka sudah mewujudkan kan. Yang sekarang dipakai ini kan bikinan mereka. Soalnya beberapa ruas yang sudah selesai tol, jalan tol. Tetapi yang tanpa sambungan, tanpa henti itu kan mereka. Nah, kemudian setelah itu, waktu saya di Bappenas, itu setiap tahun mesti ada rapat yang dinamakan Musrenbangnas, Musyawarah Nasional Pembangunan. Pembangunan nasional itu semua gubernur harus hadir. Saya menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan gubernur-gubernur, wali kota juga ada atau staff-staffnya. Khusus setengah hari saya minta, ini bukan acara resmi, ini permintaan saya pribadi, saya bilang. Sambil makan siang, sambil terus disambung, saya khusus berbicara mengenai jalanan ini. Nah, mereka semuanya merasa perlu gitu. Dan para gubernur merasa sangat, itu memang betul sangat-sangat perlu, dan kami akan melakukan usaha sekuat-kuatnya, we will do our best gitu. Tetapi memang hambatannya adalah membebaskan tanah. Tapi Pak Kwik, apakah pemerintah daerah punya kuasa untuk ikut berperan di proyek jalan negara? Mengingat ini adalah pekerjaan pemerintah pusat. Ya tidak. Kalau mereka diberi tugas, tidak lebih lambat dari tanggal sekian, letaknya ruas-ruas ini harus bebas. Tanggal itu dilampaui, saya ambil alih. Pemerintah pusat harus berani begitu. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.